Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita insyaallah malam ini akan melanjutkan kajian kita dari kitab tauhid, dan beberapa pertemuan ini kita masih dalam pembahasan dalil yang terakhir dari bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang merealisasikan, mengamalkan tauhid, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab. Dalam riwayat, tanpa hisab dan tanpa azab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam faidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang hadis Husain bin Abdurrahman an Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala tentang adanya golongan 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Sa'id bin Jubair rahimahullah menyebutkan hadis tersebut, terjadi diskusi, terjadi munakasyah antara Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair rahimahumullah. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa para salaf dahulu mereka sering berdiskusi terkait ilmu. Berdiskusi, beristifadah dan juga al-ifadah, mengambil faedah dari saudaranya atau juga dia memberikan faedah pelajaran kepada saudaranya. Tentunya apa yang mereka lakukan ini dalam rangka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Perintah untuk saling berwasiat. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat di atas al-haq, kebenaran, dan juga berwasiat untuk tetap di atas kesabaran. Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, wad'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah umat ini ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serulah umat ini untuk memahami agama Allah dengan cara al-hikmah, dengan cara hujjah-hujjah yang ilmiah, ya, yang berlandaskan nas Al-Quran was sunnah dengan cara yang terbaik. Al-hikmah yang dimaksud di sini adalah dengan hujjah yang ilmiah. Wal-mu'izzatil hasanah, dan juga peringatan, nasihat, petua yang baik. Dan juga hendaknya kalian mendebat mereka, berdiskusi dengan mereka dengan cara yang terbaik. Bagaimana berdiskusi dengan cara yang terbaik? Sebagaimana yang kita jelaskan pada perjumpaan kita yang lalu, al-munagharati fil ilmi wal mabahasati fi nususi syar'i, yakni berdiskusi dalam bidang ilmu dan juga pembahasan terkait dengan nas-nas syariat. Tentunya pastinya ada perselisihan, perbedaan pandang, perbedaan pemahaman, itu pasti terjadi di dalam diskusi. Akan tetapi yang menjadi masalah di sini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an yang patut dan harus untuk kita pegang kuat-kuat. Apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika ada perselisihan di antara kalian, terjadi perselisihan cara pandang, cara pemahaman, maka hendaknya kalian kembalikan kepada penjelasan Allah Azza wa Jalla dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada keduanya, kembalikan kepada Al-Qur'an bagaimana menjawabnya, kembalikan kepada sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Disebutkan syarat iman ketika seorang itu mengembalikan permasalahan apa yang telah menjadi perselisihan kepada jawaban yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini sering kita dengarkan. As-sabat 'ala sunnah. Memegang kuat, kokoh, tegar di atas sunnah. Bagaimana memegang kuat dan kokoh, tegar di atas sunnah? Yakni melandasi sikap, melandasi komentar, ucapan, dan perkataan kita itu dengan nas. Di atas sunnah, memang benar-benar itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita mendakwahkan as-sabat 'ala sunnah, kokoh di atas sunnah, tegar di atas sunnah, akan tetapi kita sama sekali tidak bisa menjadikan sunnah itu sebagai pegangan. Tidak mampu, bahkan mungkin tidak mengerti apa yang diajarkan sunnah dalam menyelesaikan sebuah problematika. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penerapan terkait dengan fawaid ilmiah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga fawaid ilmiah yang dijelaskan oleh para salafun salihin adalah dengan kita merujuk bagaimana para ulama membimbingkannya. Bagaimana cara menggunakan dalil-dalil syar'i yang dijelaskan dalam sunnah? Tentunya itu semua adalah jalan untuk kita menyelesaikan sebuah problem dengan bimbingan ulama. Maka dari itu penerapan-penerapan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam sunnah tidak akan kita dapatkan kecuali kita mempelajari kutubul ulama. Kecuali kita mengkaji kitab-kitab para ulama dalam membantah alul batil. Sehingga jangan sekali-kali alergi dengan rudud, bantahan-bantahan ilmiah para ulama terkait sekte-sekte yang sesat. Jangan merasa risih ketika dibahas rudud ulama yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka membantah ahlul batil dengan mengatakan kalau kitab ini untuk saat ini kita tidak perlukan. Lihat ucapan-ucapan orang-orang yang alergi dengan bantahan-bantahan para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, baca ya. Setidaknya untuk diri kita bagaimana cara pendalilan membantah syubhat-syubhat mereka yang rancu menimpa diri kita dan menimpa umat ini. Nah, kalau kita tidak mau membaca bagaimana bantahan para ulama, bagaimana penjelasan para ulama, bagaimana istinbat para ulama terkait dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, sulit bagi kita untuk memahami. Ya. Walaupun kita hafidul Quran, kita hafal Al-Quran, seartinya juga hafal. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan ayat-ayat ini diletakkan pada hal apa, hadis-hadis yang semisal ini dipakai untuk pada permasalahan apa, ya percuma. Makanya butuh dengan mulazamatul ulama. Butuh dengan adanya mulazamah. Duduk, sabar, mendengarkan bimbingan mereka, mengikuti tragedi dan peristiwa yang terjadi. Bagaimana bimbingan mereka dalam menyelesaikan problem. Sabar. Oh ternyata ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ternyata fitnah yang terjadi di masa ini pernah terjadi di masa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Beliau telah membantah habis fitnah yang serupa dengan ini. Dengarkan baik-baik. Baca baik-baik. Pelajari. Terapkan dalam peristiwa yang terjadi di masa kita. Inilah yang disebut dengan al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang senior kalian. Bersama orang-orang yang sudah lama terjun dalam medan dakwah, bergelut dalam medan dakwah, fitnah demi fitnah mereka telah merasakannya. Bagaimana pahit dan getirnya. Bagaimana pikiran, tenaga, perasaan dan hati mereka terkuras. Kemudian selesai dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan upaya para ulama menyelesaikan hal tersebut. Pelajari. Jadikan itu sebuah pelajaran. Catat baik-baik. Nah, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam hadis ini, umku ilmi salaf li ma'rifatihim annal madhkurin fil hadis lam yanalu hadihil manzilata illa bi'amalin. Tajamnya keilmuan para salafun as-salihin, dalamnya keilmuan para salafun as-salihin dalam mengenali, dalam mengetahui ilmu tersebut, bahwasannya apa yang disebutkan di dalam hadis ini, seseorang tidak akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang mereka peroleh, dengan ilmu yang telah dia pelajari, kecuali dengan amal. Kecuali ketika ilmu tersebut diamalkan, diterapkan, dia akan mendapatkan derajat orang-orang yang alim. Ya. Sebagaimana disebutkan bahwa la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi seorang yang berilmu sampai engkau mau belajar. Belajar baru kamu dikatakan sebagai orang berilmu. Ya. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Engkau tidak akan bisa meraih derajat seorang alim bil ilmi, seorang yang berilmu dengan ilmu yang telah engkau pelajari. Engkau tidak akan bisa disebut dengan alim bil ilmi sampai engkau mau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Ketika dia bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka dia telah meraih derajat orang yang berilmu dengan ilmu tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya seorang beramal, ya, ketika mempelajari ilmu itu. Tentunya ilmu itu dituntut bukan untuk jadi wacana, bukan untuk menambah perbendaharaan, ya. Ilmu itu dicari, dipelajari, dikaji, dihafalkan. Fungsinya adalah untuk diamalkan. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Hanyalah ilmu itu dicari, dituntut, dipelajari hanya untuk agar seorang itu bisa bertakwa dengan ilmu tersebut. Nah, qala hafizahullahu ta'ala, faedah yang berikutnya, hirsus salaf alal khair wal munafasati alal a'malis salihah. Dalam hadis ini terdapat antusiasnya para salaf, antusiasnya para ulama kita untuk mendapatkan kebaikan dan berlomba-lomba beramal soleh, ya, berlomba-lomba beramal soleh, cepet-cepetan beramal soleh, tidak saling menunggu. Siapa yang cepat dia yang dapat, ya, tidak kemudian menunggu, oh tunggu fulan aja lah, ya. Tidak, jika dia mampu, dia ambil peran tersebut, dia ambil tugas itu, ya. Selama itu adalah dalam bingkai ranah ibadah, dia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Para salaf begitu, ya, tidak menyempatkan atau tidak melewatkan sedikit pun kesempatan. Nah, antusias mereka untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita baca. Bagaimana Husain bin Abdurrahman rahimahullah benar-benar ingin mengamalkan apa yang disebutkan sebuah hadis oleh Al-Imam Asy-Sya'bi Amr bin Syarahil rahimahullahu ta'ala tentang ruqyah. Ya, tentang ruqyah. Nah, begitu juga Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau juga tidak segan-segan untuk menanyakan, ya, apa yang mendasari amalan dia itu. Ingin tahu. Kemudian beliau menyebutkan hadis, ternyata di dalam hadis ini sekian banyak faedah bisa kita pelajari dan kita jadikan sebagai ilmu. Qala anna tarkar ruqyati wal kai min tahqiqit tauhid, bahwasanya meninggalkan ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid, bahwasanya meninggalkan ruqyah, yakni ruqyah itu adalah metode pengobatan yang diberikan kepada si sakit dengan cara membacakan jampi-jampi. Ya. Membacakan jampi-jampi. Bacaan-bacaan kepada si penderita yang sakit. Ini yang ruqyah. Wal kai, kai itu adalah pengobatan dengan cara barakallahu fikum, memanasi besi, ya, memanaskan besi di atas api, kemudian setelah besi itu panas lalu ditempelkan ke kulit kita, yakni di titik-titik tertentu yang di situ ada titik medisnya, ditempelkan ke situ, ces, ya, itu kai. Maka kata Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, anna tarkar ruqyah, bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kai termasuk realisasi dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana hukum ruqyah sendiri? Nah, yang dimaksud oleh Syekh di sini, ya, terkait dengan hukum apa meninggalkan ruqyah di sini adalah ruqyah-ruqyah yang terlarang. Ya. Yakni jenis ruqyah yang dilarang. Sehingga dari sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Muslim bahwasanya ada sebuah pendapat bahwa ruqyah dahulu dilarang. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan, bahkan Rasulullah melakukan. Dan ditetapkan di syariat bahwa ruqyah tersebut boleh. Nah. Lalu pertanyaannya sekarang, apa ruqyah yang dilarang di sini? Yang dilarang adalah ruqyah yang tidak diketahui maknanya. Ya. Tadi kita telah menyebutkan apa ruqyah itu? Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan yang dibacakan untuk mengobati orang yang sakit. Ya. Dahulu di masa jahiliyah, ruqyah yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah adalah jampi-jampi atau mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu maknanya. Entah itu bahasa apa, yang jelas bukan dengan bahasa Arab. Nah, maka ini yang dilarang. Larangan ruqyah bagi mereka adalah yang disyariatkan untuk kita meninggalkan ruqyah itu adalah yakni ruqyah yang kita meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, bukan atas kehendak Allah. Ini yang dilarang. Ya. Yakni seakan-akan kita menganggap bahwa kalau tidak diruqyah enggak akan sembuh. Ini keyakinan yang batil. Ruqyah adalah salah satu sebab dari sekian banyak sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraannya bisa menyembuhkan seorang yang sakit. Ya. Jadi bukan satu-satunya sebab orang ini sembuh karena ruqyah. Tidak. Yang harus kita yakini bahwa ruqyah ini adalah hanya sebatas sebab saja. Sebab kita untuk bertawakal, menyandarkan diri kita kepada Allah, mengobati penyakit kita dengan obat-obat yang dibolehkan secara syariat. Kita minum obat, kita minum jamu, kita minum herbal, itu adalah bagian sebab seorang ingin mencapai kesembuhan. Tentunya seorang harus meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Akan tetapi Allah azza wa jalla juga memberikan sebab. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Kami telah menjadikan segala sesuatu itu sebab-sebab. Ya. Barakallahu fikum. Jadi diantaranya adalah ketika seorang yang sakit, kalau dia ingin sembuh, maka sebab dari kesembuhan itu yang telah ditetapkan oleh Allah adalah dengan berobat. Di antara obatnya adalah ruqyah ini. Sekali lagi, di antara obat dari penyakit adalah ruqyah. Barakallahu fikum. Syekh yang di sini, yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwasanya meninggalkan ruqyah merupakan realisasi dari tauhid. Maksudnya adalah ruqyah yang terlarang. Ya. Meninggalkan ruqyah yang terlarang atau meninggalkan ruqyah yang ketika itu kita meyakini bahwa ruqyah inilah yang menyembuhkan, kita tinggalkan itu, maka ini termasuk realisasi dari tauhid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu pada hukum asalnya ruqyah itu boleh. Ya. Bahkan disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang menderita sakit untuk kita meruqyah. Adapun meminta ruqyah hukumnya makruh. Sekali lagi, meminta ruqyah ya, hukumnya makruh. Sebagaimana meminta ruqyah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah penghalang seseorang mendapatkan nikmat masuk surga tanpa hisab. Di antaranya Rasulullah sebutkan adalah apa? La yastarqun. Ya. Di antara ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 70 ribu golongan, kata Nabi, humul ladina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yastawun, dan juga tidak mengkai, menggunakan cara kai dalam pengobatannya. Kenapa? Karena Nabi tidak menyukainya, makruh. Naam. Wala yatatayyarun, mereka juga tidak yatatayyarun, melakukan tiaroh. Apa itu tiaroh? Tiaroh adalah jenis kesyirikan yang dipakai orang-orang jahiliyah untuk menentukan nasib mereka dengan adanya atau dengan perantaraan hewan. Ya. Dengan perantaraan hewan. Jadi ketika orang mau keluar rumah, buka pintu, ada kucing bertengkar. Ya. Bertengkar, dia melihat kucing itu bertengkar. Setelah itu ada dalam hatinya kegelisahan. Gelisah hatinya. Dia tidak tenang untuk melanjutkan perjalanan atau melanjutkan aktivitasnya keluar rumah. Dia mau kerja gak jadi. Kenapa? Gelisah. Karena awal mula keluar dari rumahnya sudah melihat kucing bertengkar. Ini pertanda tidak baik. Ya. Dia mendasari nasibnya dengan kucing yang bertengkar. Maka ini kesyirikan. Disebut dengan tiaroh. Kenapa disebut dengan tiaroh? Dahulu orang-orang jahiliyah menentukan nasib mereka dengan burung. Keluar rumah, ada burung hinggap. Ya, di pelataran rumahnya atau di depan pintunya. Kemudian burung itu lari atau terbang ke arah kiri. Ada firasat sudah. Ah, ini kenapa kok burung terbang ke arah kiri? Nah, sudah. Ya. Sudah enggak tenang. Ya. Akhirnya tidak jadi. Enggak jadi keluar, ya. Mau dagang sudah besok saja, ya. Karena burungnya terbang ke arah kiri. Barakallahu fikum. Ini yang disebut tiaroh. Lah di masa ini banyak orang yang tiaroh. Ketika ada kupu-kupu masuk rumah, dia atau sebagian dari penghuni rumah itu mengatakan, ini ntar lagi tamu siapa yang datang. Mendasari apa? Datangnya tamu karena ada kupu-kupu masuk. Orang gelisah ketika dia enak-enak makan, kejatuhan cicak di kepalanya. Dia sudah gelisah itu sudah. Ada pertanda apa ini? Kok tiba-tiba cicak jatuh di kepalanya? Padahal cicak, ya, ya bisa jadi jatuh. Mungkin karena ya atapnya atau plafonnya baru dicat sehingga licin, ya, kepreset dia, perekatnya dia tidak main, akhirnya jatuh. Kebetulan di bawah ada kita. Plok. Jangan kemudian diartikan macam-macam. Ini yang disebut dengan tiaroh. Ya. Dengar anjing ya mengaung sudah macam-macam. Ya. Prediksinya dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang disebut tiaroh. Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab yang dijelaskan oleh Nabi, 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang tidak melakukan tiaroh. Kemudian ciri mereka yang keempat adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka benar-benar bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tawakal disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tawakal itu adalah al-i'timadu ala Allah ta'ala. Benar-benar sikap menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'afiqati bihi. Disertai dengan keyakinan yang kokoh. Ya. Fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Untuk menolak, untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Ya. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan manfaat, apa saja manfaatnya? Dan menolak madarat, dia sandarkan dirinya kepada Allah satu-satunya. Nah, disertai dengan keyakinan yang kuat dan kokoh bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Nah, bifi'lil asbabi al-ma'zun fiha. Dengan menempuh sebab-sebab yang diizinkan, yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu tawakal. Sehingga orang meruqyah, ya, diruqyah juga, ini juga bagian dari tawakal. Nah, orang berobat dengan herbal kah ataukah dengan kimia, itu juga bagian dari tawakal. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, talabud du'ai minal fadili fi hayatihi. Ya. Meminta doa kepada orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya, ya, adanya kebolehan untuk kita meminta doa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Ukasyah bin Mihsam, ya, meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'alni yajnam. Ya Rasulullah, ud'allaha ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi golongan mereka. Nah, boleh meminta doa dari orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, ketika dia masih hidup. Adapun ketika sudah meninggal, haram hukumnya, ya, termasuk bagian dari kesyirikan. Orang datang ke kuburan kemudian minta langsung kepada penghuni kubur, ya Rasul doakan saya ya Rasul, ya, ya wali fulan doakan saya ya wali fulan. Ini enggak boleh ketika hidupnya. Nah, ya kalau sudah mati ya enggak hidup. Barakallahu fikum. Sudah di alam yang berbeda. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu faedah yang ke-20, alamun min a'lamin nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara anna ukasha minas sab'in alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengabarkan kepada Ukasha bin Mihsan, dia adalah termasuk dari 70 ribu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 6. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ukasha bin Mihsan ketika beliau masih hidup. Faqutila syahidan fi hurubir riddati radhiyallahu anhu. Ternyata Ukasha bin Mihsan gugur syahid dalam pertempuran melawan orang-orang murtad. Ya. Ini salah satu tanda di antara kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Buktinya ternyata Ukasha meninggal dalam keadaan istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, di atas iman. Nah, benar ternyata. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu? Ya namanya tanda dari tanda kenabian tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan meramal. Kalau meramal belum tentu dia benar. Nah, faedah yang berikutnya, fadilatu Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ada keutamaan sahabat Ukasha bin Mihsan. Ya. Nah, ada keutamaan. Kenapa? Beliau masih hidup sudah mendapatkan kabar berita menggembirakan, yaitu masuk surga. Yang berikutnya, isti'malul ma'aridhi wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yaqul lirrajulil akhar lasta minhum. Penggunaan kata untuk menghindar, ya, dan juga adanya kebagusan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang mengatakan atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah Ukasha bin Mihsan minta, "Udu'allaha ayaj'alani minhum," kemudian Nabi mengatakan, "Anta minhum," kamu termasuk bagian dari mereka. Kemudian ada orang lain lagi berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta semisal apa yang diminta Ukasha. Ya, minta juga, "Ya Rasulullah, doakan aku seperti yang Ukasha sebutkan. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi bagian dari mereka." Nabi mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasha." Kamu sudah keduluan Ukasha. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau mendoakan dia, gitu loh. Tapi dipakai ucapan-ucapan yang tidak menyinggung dia. Ini dari sini ada pelajaran bagi kita, ya. Pelajaran bagi kita, terkadang kita gunakan ucapan-ucapan yang memang, ya, diperuntukkan untuknya, tapi dengan permisalan yang lain, ya, agar dia tidak patah semangat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang berikutnya, yang terakhir, adalah saddu dzara'i li'alla yakuma man laisa ahlan fayuraddu. Wallahu a'lam. Di sini ada kaidah menutup celah-celah, ya, menutup celah-celah agar apa? Agar tidak berdiri, ya, orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan yang diperoleh oleh Ukashah bin Mihsan. Ditutup celah-celahnya. Sabaqaka biha Ukashah. Sudah, kamu sudah keduluan Ukashah. Artinya, orang ini yang berdiri sudah keduluan, apalagi yang lainnya. Sehingga, di sini terdapat salah satu teladan bagi kita bagaimana ketinggian dan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Dengan ini kita telah selesai, ya, dari pembahasan bab man haqqaqat tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab wala azab. Insyaallah kita akan baca bab berikutnya, yaitu tentang al khauf minasyirk, tentang rasa takut dari kesyirikan, insyaallah pada pertemuan mendatang bismillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.